Mitra Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebutkan ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing. Pertama, melakukan pemangkasan biaya birokrasi atau logistik, dan kedua, kepastian revisi daftar negatif investasi, DNI. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, mengenai birokrasi yang ada di Indonesia, apakah hingga kini belum ada perubahan? Memang kita menghadapi masalah sejak 97-98. Kalau kita swasta ini melakukan segala macam reformasi, juga termasuk kita punya perusahaan-perusahaan, karyawan, dan lain-lain untuk mengefisienkan kita. Kan pemerintah sama sekali nggak ada. Yang terjadi itu dari dulu sampai sekarang itu adalah penggantian-penggantian presiden aja atau penggantian menteri. Tapi birokrasi kita nggak pernah kita tata dengan baik dan tidak boleh kita letakkan pada the right man and the right place. Karena juga presiden sendiri juga tidak memberikan satu contoh yang baik. Misalnya menteri-menteri banyak sekali yang diangkat juga tidak the right man and the right place juga. Sehingga birokrasi-birokrasi kita ini jadi tidak takut lagi. Dengan situasi hari ini di mana corruption, di mana-mana contoh-contoh yang begitu gamblangnya diperlihatkan di semua media, terutama TV. Orang itu kan jadi pikir, orang lain kok bisa, kenapa saya enggak? Ya dia korup, kenapa saya enggak juga korup? Gitu. Apalagi di atas cari contoh, biasanya guru kencing berdiri, jadi kemudian kencing berlari, jadi semua itu ikut ya, dan ada yang ditakutin lagi, sehingga sekarang itu masalah-masalah kita di mana sampai sekarang karena nggak ada contoh yang baik dan hukum tidak ditegakkan secara benar, jadi nggak pernah kita bisa selesaikan soal korupsi dan lain-lain ini. Jadi ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah secara tegas. Tapi kalau kita semua saling mencoba untuk menyembunyikan karena pertimbangan politik, karena ini teman, karena saya juga ikut sekarang terlibat juga, ya repot. Yang paling penting itu memang, kalau you sendiri tidak bersih, bagaimana you membersihkan orang lain? Nah, itu masalah utama yang terjadi selama ini menurut saya. Apa harus ada penggantian seluruh birokrat kita? Ya, nggak usah. Yang baik kita pertahankan. Yang mana yang jelek kita berhentikan. Dan kita tindak dan dimasukin di penjara. Ya, kalau sekarang ini sampai orang kan sudah pikir kalau perlu hukum mati, seperti di China itu. Ya, toh, apalagi aparat-aparat korupsi di sana itu nggak ada pardon. Langsung hukum mati aja. Nggak usah lama-lama lagi. Kalau di sini kan nggak. Masuk penjara pun dia bisa pilih pilih sesuai dengan duit yang dia punya, mau pakai AC, mau makan enak dan segala macam itu bisa dimain-mainkan di penjara kita. Jadi siapa yang kapok sekarang ini? Hukumnya juga itu tidak ada sama sekali yang membuat orang itu takut ataupun kapok kok. Sedangkan budaya kita ini sudah makin hari makin tidak tahu malu lagi kan. Jadi budaya malu itu sudah nggak ada. Mau apa yang diharapkan kecuali tindakan-tindakan yang drastis menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.